Data Quo bersama Metro Kak Neko. Neko penderitaan. dia di dalam kekurangan, mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya. Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusukkan dada. Beracak manusia dari sisi Tuhan karena hartanya. Beracak manusia dari sisi Tuhan hanya karena takwanya. Sudah.